jo hati biajan teraso jo rindu ka udah adil dengarlah sayang putuinyo cinta tentu bersama bakarano berlang tahun bacalin kasih jo sayang cinta tak lupa perasaanku panen dinai manjaku adia sampai hati manikan cinta dari balaka kau sesuai rasanya manikan cinta.